Mitra Bisnis, pertama kali dalam sejarah, ujian nasional harus ditunda karena alasan teknis keterlambatan soal. Penundaan UNAS terjadi untuk tingkat SMA di 11 provinsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan CEO Binuschool, Bernard Gunawan. Pak Bernard, apa komentar Anda soal UNAS yang tidak sesuai dengan jadwal ini? Kalau menurut saya, akhirnya apalagi di bidang education ya, supposedly harus on time, on schedule, semuanya tentunya ujian itu bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu kan, bukan ya. Artinya sudah di planning, semuanya sudah direncanakan. Menurut saya hal-hal semacam ini semestinya tidak boleh terjadi. Karena segala sesuatu kalau sudah direncanakan bagaimana sistem pendistribusian, bagaimana model soalnya, apa dan sebagainya, tentunya ada panitia atau ada tidak tahu siapa yang ditunjuk yang in charge untuk mengeksekusi sampai hari hanya. Kalau buat saya itu tidak boleh terjadi, apalah teknis-teknis, apalagi yang teknis sifatnya itu sama sekali ya, menurut saya jawaban yang tidak logis ya. Apa ini bisa dikatakan sebuah kemunduran bagi dunia pendidikan kita, Pak? Ya, kalau saya sebagai outsider, saya belum lihat hal yang demikian. Tapi paling tidak kemunduran dalam pengertian bagaimana yang namanya ujian akhir nasional UAN itu mestinya kan namanya juga nasional. Artinya di Jakarta ujian, di Surabaya ujian, atau di Makassar ujian kan pada hari yang sama. Itu cara berpikir yang simpel menurut saya, sehingga keterlambatan kalau sampai 11 provinsi itu memang sesuatu yang menurut saya agak aneh. Menurut saya ya sangat disayangkan gitu. Karena sifatnya ujian nasional ya itu seperti saya katakan bahwa ini bukan so sudden gitu kan, sudah di planning. Bahkan tahun sebelumnya sudah di planning gitu. Lalu sistem koordinasi seperti apa yang harusnya diterapkan Pak agar kejadian ini tidak terulang lagi? Ya tentunya UAN ini bukan pertama kali gitu maksud saya. Siapapun pejabatnya, siapapun yang in charge, ya sudah dilakukan berapa belas tahun yang lalu, bahkan sudah lama sekali. Sehingga ya menurut saya sepusingly tidak boleh ada isu ujian terlambat atau dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Pak, dengan adanya penundaan ujian ini, tentunya kebocoran soal sangat mungkin terjadi. Lalu bagaimana mencegahnya? Logikanya bisa demikian, ya. Logikanya memang ya bisa terjadi kebocoran. Ya, kalau ujian di Jakarta hari Senin misalnya, ujian di Surabaya hari Jumatnya, ya otomatis kan soal-soal bisa mereka tahu kan. Itu logika berpikir yang simpel. Kebocoran-kebocoran yang lain saya nggak ngerti. Cara pendistribusian, security-nya seperti apa, saya nggak mengerti. Lalu bagaimana membangkitkan kembali mental siswa yang tertunda ujiannya itu, Pak? Saya setuju sekali bahwa si anak pasti worry pada saatnya mereka sudah prepare pada saat hari hanya. Itu kan the peak, kalau sebagai seorang atlet pun juga cara berpikirnya okay. Tapi kalau diundur kan artinya ada peak terusnya mulai turun lagi kan. Tapi menurut saya pasti berpengaruh terhadap performance daripada student itu. Tergantung masing-masing sekolahnya bagaimana si kepala sekolah tentunya atau guru kelasnya masing-masing atau kepala sekolahnya yang memberikan motivasi kepada studentnya bahwa artinya anytime harus ready untuk maju. Kan anytime itu maksudnya bisa delay, bisa mundur dan sebagainya, itu pengertiannya seperti itu. Sehingga bagaimana memotivasi student itu juga penting, juga memberi penjelasan kepada orang tua supaya tetap memberikan perhatian kepada anak dalam mungkin mundur seminggu, mungkin 10 hari bagaimana during this period itu. Demikian CEO Binuschool Bernard Gunawan. Saya Wendy Lim.